Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqrar bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attakullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali di hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ringkasan dan intisari dari kitab Hadil Arwah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Di pertemuan yang lalu, walhamdulillah, telah kita sebutkan tentang derajat-derajat surga Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan pula tingkatan surga yang paling tinggi, yang tidak seorang pun bisa dan layak untuk memasukinya kecuali satu orang, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan surga yang tertinggi tersebut tidak lain adalah al-wasilah. Itulah tingkatan surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, ya. Al-wasilah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Surga yang paling tinggi tersebut, ya, tidak layak dimiliki, dimasuki kecuali salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah orang yang memasuki surga tersebut. Subhanallah. Dan itu betul-betul terjadi pada hari kiamat kelak. Jadi tingkatan surga yang paling tinggi itu namanya al-wasilah, ya. Tingkatan surga yang paling tinggi secara umum namanya apa? Surga Firdaus. Itu yang selalu dianjurkan untuk kita memintanya, minta kepada Allah agar Allah berikan kita anugerah untuk bisa memasuki surga Firdaus. Ya. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam surga tersebut, ya, dalam surga Firdaus tersebut terdapat tingkatan-tingkatan, bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang, dan jenjang yang paling tinggi dari surga Firdaus tersebut adalah al-wasilah, yang hanya dimasuki, dihuni oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, fi ardir rabb ta'ala sil'atahu al-jannah 'ala ibadihi wa thamanaha alladhi talabahu minhum wa 'aqada at-tabayyu' alladhi waqa'a bainal mu'minin wa baina rabbihim. Ini tentang tawaran dagangan Allah Subhanahu wa taala dan juga balasan yang akan diterima oleh hamba tersebut yang mau masuk dalam perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jual beli antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Kalau di dunia, jemaah sekalian, perdagangan yang kita lakukan itu terkadang untung, terkadang rugi. Perdagangan di dunia ini, jemaah sekalian, sehebat apapun perdagangannya, bisnisnya, ujung-ujungnya punah, hilang, musnah. Ya, keuntungannya itu tidak ada yang kekal abadi. Ya, baik kita habiskan keuntungan tersebut untuk makan, minum, membeli pakaian, berhibur, dan lain-lain sebagainya, akan habis. Sehebat apapun perdagangan yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, keuntungannya itu akan habis. Tapi coba perhatikan orang-orang yang ingin masuk dalam perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang keuntungannya luar biasa, keuntungannya dirasakan kekal abadi, subhanallah. Ya, maka ketika tawaran-tawaran seperti ini yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya tidak kita terima, maka ini merupakan sebuah kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Subhanallah. Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya dalam surat At-Taubah ayat 111. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli, lihat tuh. Allah beli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli dari mereka? Apa yang Allah Subhanahu wa taala beli dari orang-orang yang beriman tersebut? Anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka, harta-harta mereka, bi annalahumul jannah. Ketika terjadi transaksi tersebut, perdagangan tersebut, ya, kita serahkan diri kita, harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beli dari kita. Lihat tuh. Dalam keadaan harta kita, diri kita milik Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Tapi hebatnya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Allah yang punya barang itu. Tapi ini sungguh menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, jemaah sekalian, kita jual barang, ya memang karena barangnya kita, iya kan? Produknya kita. Kita kita jual untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan balasan. Lah ini Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan kita, berikan harta kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, malah Allah yang beli lagi dari kita. Allah gak ambil tapi beli dengan memberikan ganjaran balasan. Ya subhanallah, apalagi yang kurang jamaah sekalian. Ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ketika mereka memberikan diri-diri mereka, harta-harta mereka tersebut, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti berupa surga untuk mereka. Subhanallah. Allah beli diri-diri kita, harta kita, dengan menggantikannya dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka-mereka itu berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh ataukah dibunuh. Subhanallah. Ya. Berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Ini keutamaan-keutamaan juga yang dimiliki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rela, dengan penuh keikhlasan mengorbankan diri-diri mereka dan harta mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ini. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dengan rela untuk mengorbankan diri mereka, enggak tanggung-tanggung dirinya, jiwanya dia korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini belum dicoba ya dengan perkara-perkara yang demikian ini jemaah sekalian. Belum tentu kita bisa selamat ketika ujian tersebut tiba waktunya. Ya. Ya, bisa jadi kita termasuk dari golongan orang-orang yang lebih mencintai anak-anak kita, istri-istri kita, perdagangan kita, kekayaan kita dibandingkan seruan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, subhanallah, mulia ini. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Dan janji yang benar ini tuh memang telah terjadi. Ya, janji Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah janji yang benar di dalam Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Dan siapa sih yang lebih menepati janjinya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, Allah itu enggak pernah menyelisihi janjinya. Itu perkara yang mustahil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah janji, pasti dan pasti, pasti dan pasti akan dikabulkan. Enggak ada keraguan sedikit pun. Innallaha la yukhliful mi'ad, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Jadi yakin aja, apabila kita melakukan apa-apa yang diserukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala memenuhinya. Ya. Fastabashiru bibai'ikum alladhi bay'tum bih. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan. Bergembiralah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan kita untuk bergembira, untuk berbahagia dengan transaksi jual beli yang telah kita lakukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan sungguh ini merupakan kemenangan yang besar. Sungguh apa yang kalian lakukan tersebut, wahai para hambaku, dengan melakukan transaksi jual beli seperti ini, itu merupakan keuntungan yang besar, merupakan kemenangan yang besar. Subhanallah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, faja'alahu subhanahu al-jannata famanan linufusil mu'minin wa amwalihim. Maka di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sebagai imbalan terhadap jiwa dan harta dari orang-orang yang beriman. Allah jadikan imbalan dari apa yang telah mereka korbankan tersebut, dari jiwanya, dari hartanya, dengan surganya. Subhanallah. Itulah kenikmatan yang hakiki. Jangan mau tertipu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan. Jangan mau tertipu dengan kebahagiaan yang semu yang berada di dunia ini. Jangan. Ada tuh kebahagiaan yang kekal abadi. Ada tuh kebahagiaan yang tidak akan pernah sirna. Ada tuh kebahagiaan yang kenikmatannya luar biasa. Surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, gak mau sama sekali untuk menukar kebahagiaan yang semu di dunia ini dengan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Gak mau. Itu orang yang cerdas. Itu orang yang berakal. Itu orang yang pandai dengan sepandai-pandainya. Ya. Orang-orang yang gak mau menukar kenikmatan yang semu di dunia ini dengan kenikmatan yang kekal abadi. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Selalu ingat itu. Apa yang berada di sisi kalian wahai para hambaku semuanya akan sirna. Pangkat, jabatan, istri, anak-anak, kedudukan, semuanya akan sirna. Sehebat apapun yang kita miliki di dunia ini, sirna, musna, akan hilang. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang berada di sisi Allah, apa yang telah Allah persiapkan untuk kalian, itulah yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lagi-lagi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirat tersebut lebih bagus dan lebih kekal. Lebih bagus. Ya. Lebih bagus. Akhirat itu lebih bagus dibandingkan dunia. Akhirat tersebut lebih kekal dibandingkan dunia ini. Dunia yang bersifat fatah morgana. Tahu tuh kalau kita di jalan ya, lihat di aspal tuh, terik panas matahari, seakan-akan di hadapan kita itu di jalan sana, di aspal sana ada air. Ya. Kalau ke sana kita, oh ternyata enggak ada. Nah itulah dunia itu. Fatah morgana. Ya, itulah dunia itu. Itulah dunia. Maka jangan tertipu. Jangan mau merelakan agama kita. Jangan mau merelakan ibadah kita hanya dengan kesibukan dunia. Jangan. Mari menomorsatukan ibadah. Mari menomorsatukan akhiratnya kita. Jangan dibalik. Ya. Luar biasa tuh. Pun telah dijanjikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang orientasinya, prioritasnya, tujuan utamanya adalah akhirat. Maka sungguh ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya itu selalu beres. Untuk orang-orang yang menjadikan akhirat itu sebagai prioritas utamanya, maka dunia yang akan mengejarnya. Gak capek dia. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat tersebut sebagai prioritas utamanya, barang siapa yang menjadikan akhirat tersebut sebagai tujuan utamanya, sebagai target utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan-urusan hamba tersebut senantiasa beres, disatukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin beres semua permasalahan hidup kita, ya mari menomorsatukan akhiratnya kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu akan bertekuk lutut di hadapan dia. Dunia itu yang akan mengejar dia. Lah udah tahu. Ini nih rumus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nih konsepnya, ini nih tipsnya nih. Kalau ingin semua permasalahan kita dijadikan enak jalannya, selalu beres, ya mari menjadikan akhirat tersebut sebagai prioritas utamanya kita. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fid dunya hammahu," barang siapa yang dunia itu dia jadikan sebagai prioritas utamanya, sebagai target utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya tersebut cerai-berai. Kok gak pernah beres urusannya? Ada aja terus. Gak selesai problem yang dia hadapi. Belum selesai satu, muncul lagi satu. Belum selesai ini, muncul lagi itu. Kenapa? Karena dia menjadikan dunia ini sebagai prioritas utamanya, menjadikan akhirat sebagai bagian yang kedua dari kehidupannya. Na'udzubillah. Ya, hati-hati. Kata para ulama, salah satu tanda alamat berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari diri seorang hamba adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut sibuk dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Hati-hati. Harus mawas diri kita. Harus introspeksi dirinya kita. Kapan Allah palingkan kita dari perkara-perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita? Maka bisa jadi itu adalah salah satu tanda alamat Allah enggak menginginkan kebaikan untuk diri kita. La ilaha illallah. Ya. Kemudian juga yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa untuk orang-orang yang menjadikan dunia itu sebagai prioritas utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa-apa yang dia kejar di dunia ini sebatas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah korbankan ibadahnya, sudah korbankan agamanya, sudah korbankan akhiratnya, malah itu aja yang dia dapatkan. Iya kan? Capek. Ya, dia pikir dengan mengorbankan ibadahnya, dengan mengorbankan agamanya, rezekinya akan bertambah. Salah itu, salah. Salah. Karena rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun semangatnya kita untuk mengejar dunia tersebut, kalau tidak dibarengi dengan agama, tidak dibarengi dengan keimanan, tidak dibarengi dengan ketakwaan, ya gitu-gitu aja yang gak akan kita dapatkan. Itu-itu aja. Gak lebih dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ini. Mari kita masuk dalam perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nih. Kata beliau tadi apa? Faja'ala subhanahu al-jannata thamanan linufusil mu'minin wa amwalihim. Allah jadikan surga itu sebagai imbalan untuk diri-diri dan harta-harta kaum mukminin. Bihaitsu idza badaluha fihi istahaqqu thaman. Bentuknya gimana? Yaitu tak kalah mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka dan harta-harta mereka di jalan Allah, istahaqqu thaman. Maka mereka itulah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan imbalan dan balasan ini, surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tetapkan ini di hadapan kita. Allah beli itu dari diri-diri kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman, jiwa dan harta-harta. Allah beli dan berikan balasan ganti dengan surganya. Wa akhada ma'ahum hadzal 'aqd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikat perjanjian ini dengan mereka. Lihat jemaah sekalian, betapa hebatnya ayat ini. At-Taurah At-Taubah ayat 111. Di dalam ayat ini At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi perjanjian ini, ya, tawaran transaksi jual beli ini dengan 10 penekanan. Subhanallah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa aqada ma'ahum hadzal 'aqd wa akadahu bi anwa'in minat ta'kid. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian ini bersama kaum mukminin dan menekankan, menegaskan dengan berbagai macam bentuk penegasan. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab aslinya Hadil Arwah. Kita bacakan karena di situ ada faedah yang begitu mendalam. Subhanallah. Dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini At-Taubah 111, biar kita enggak ragu lagi. Ya. Semakin yakin kita untuk masuk dengan perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha, kata beliau yang pertama, ikhbaruhu Subhanahu wa taala bi sighatil khabar al muakkad bi adat inna. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam bentuk kabar yang ditekankan, ditegaskan dengan menggunakan inna. Lihat tuh di awal ayatnya, innallaha, sesungguhnya Allah. Itu inna dalam bahasa Arab artinya apa? Penegasan. Kalau saya katakan Muhammadun qaimun, Muhammad sedang berdiri, ya, Muhammad sedang berdiri, masih ada kemungkinan ini berita benar ataukah salah. Masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan, ya, orang percaya kita ataukah tidak dari khabar informasi yang kita berikan. Muhammadun qaimun, Muhammad sedang berdiri. Tapi kalau saya katakan inna Muhammadan qaimun, sesungguhnya Muhammad itu sedang berdiri, orang sudah yakin ini betul-betul, sesungguhnya betul-betul itu Muhammad itu sedang berdiri. Subhanallah. Penegasan, penegasan biar lawan bicaranya kita itu enggak ragu lagi dengan apa yang kita informasikan kepada mereka. Lah lihat nih. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, lagi-lagi memberikan penekanan, innallaha, sesungguhnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Subhanallah. Itu yang pertama. Biar kita enggak ragu. Perjanjian transaksi antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya ini ditekankan dengan penekanan yang satu, menggunakan inna. Wah, kalau ada yang masih ragu, udah kelewat batas. Ya. Wah, Allah sudah tekankan innallaha ishtara, sesungguhnya Allah telah membeli. Masih juga kita ragu, na'udzubillah. Athani al-ikhbaru bidzalika bisighatil fi'l al-madhi alladhi waqa'a wa thabata wastaqarra. Subhanallah. Ya. Lagi-lagi khabar yang disampaikan oleh Allah dalam surat At-Taubah 111 ini Allah jadikan dalam bentuk sighah fi'il madhi. Fi'il madhi itu ya bentuk kata kerja yang menunjukkan perbuatannya itu telah terjadi, lampau. Ya, istara, telah membeli. Bukan yastari, sedang dan akan membeli, tidak. Tapi apa? Innallaha istara, telah membeli. Telah membeli. Subhanallah. Artinya apa? Transaksi tersebut sudah terjadi. Bukan sedang dan akan terjadi. Sudah terjadi. Ya. Ini fi'il madhi. Itu menunjukkan apa? Qad waqa'a wa thabata wa istaqarra. Menunjukkan betul-betul perbuatan tersebut, transaksi tersebut adalah sesuatu yang telah terjadi, yang telah tetap, betul-betul telah terjadi. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, idhafatu hadzal 'aqd ila nafsihi subhana wa annahu alladhi ishtara hadzal mabi'. Pengkhabaran yang ketiga, pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala bahwa perjanjian transaksi jual beli tersebut disandarkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah Allah yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Innallaha ishtara, sesungguhnya Allah telah membeli, ya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjadi pembeli dalam transaksi tersebut. Ya, Allah yang membuat perjanjian jual beli itu, kemudian Allah sendiri yang bertindak sebagai pembeli dalam transaksi tersebut. Subhanallah. Ya. Allah yang beli. Allah yang beli dari kita. Kemudian jemaah sekalian, ya. Yang keempat, annahu akhbara bi annahu wa'ada bi taslim hadza tsaman wa'dan la yukhlifuhu wa la yatrukuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan janji yang akan Allah berikan, balasan yang Allah berikan dalam transaksi jual beli tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terluputkan meninggalkan apa yang telah dijanjikannya. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah? Apa jemaah sekalian? Surganya. Surga untuk orang-orang yang masuk dalam transaksi jual beli ini. Ya. Ya, subhanallah. Itu banyak lagi. Ya. Banyak lagi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihirahmatullah. Sedikitnya paling sedikit ya beliau sebutkan itu sekitar 10. Ya, penekanan dalam perjanjian ini. Tadi kita telah sebutkan beberapa di antaranya. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wa fi jami'i Tirmidzi. Ya, dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2460 dalam sunannya. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlaj, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adlaj, maka sungguh dia akan bergegas melakukan perjalanan di awal malam. Ya. Wa man adlaj balagal manzil, dan barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man adlaj, dan barang siapa yang berjalan melakukan perjalanan berangkat di permulaan malam, di awal malam, balagal manzil, maka sungguh dia akan sampai di tempat tinggalnya. Nanti kita akan terangkan apa sih makna dari hadis ini. Kata Nabi, man khafa adlaj, wa man adlaja balagal manzil, ala inna silatallah ghaliyatun, ala inna silatallah aljannah. Barang siapa yang takut, maka dia akan berangkat di permulaan malam, Dan barang siapa yang berangkat di permulaan malam, maka sungguh dia akan sampai ke tempat tinggalnya. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang, ketahuilah bahwa dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ya. Ala inna sil'atallah ghaliyatun, ketahuilah bahwa dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah, ketahuilah bahwa dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini transaksi, ini jual beli, ini perdagangan yang tidak ada kerugian sedikit pun di dalamnya. Tidak ada, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Beruntung kita ketika masuk melakukan perjanjian transaksi seperti ini. Demi Allah, enggak ada kerugian. Enggak membuat pening kepalanya kita. Ya. Enggak membuat kita khawatir akan mengalami kerugian, failit, tidak ada. Enggak ada. Yang ada keuntungan. Yang ada laba. Yang ada keberuntungan, kemenangan yang hakiki. Subhanallah. Ini hadis yang berada di hadapan kita. Man khafa ajaj, barang siapa yang takut, maka dia akan berangkat di permulaan malam. Kata para ulama, maknahu anna man khafa Allah alzamahu al-khauf as-suluk ilal akhirah wal mubadara bil a'mal as-salihah khaufan minal qawati' wal awa'iq. Kata para ulama, makna dari hadis ini bahwa barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya tersebut akan bersemayam di dalam jiwanya, dan dengan rasa takut tersebut akan membimbing dia untuk berjalan menuju kampung akhiratnya. Subhanallah. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan karena takut dari penghalang-penghalang di dalam melakukan amalan kebaikan. Bersegera. Badiru bil a'mali fitanan ka kita'il lailil mudlim. Bersegera kalian melakukan amalan-amalan kebaikan. Bersegera, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tunda-tunda. Badiru bil a'mal fitanan ka kita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya fitnah yang menyambar. Bersegera. Ya, mumpung kita ada kesempatan, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, lakukan, bersegera, jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan sekecil apapun bentuknya. Ya. Ini khawatir. Jangan-jangan besok, lusa, beberapa hari kemudian ada penghalang untuk kita melakukan amalan kebaikan tersebut. Sakit, sibuk, ya, itu kan penghalang-penghalang yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah, yang menghalangi kita untuk memperbanyak bekal ibadah kita untuk kita bawa di kampung akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa ini, ya. Ya. Kata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, man khafa Allah dallahu al-khauf ila kulli khairin. Subhanallah. Ucapan indah dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad alaih rahmatullah. Man khafa Allah dallahu al-khauf ila kulli khairin. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya tersebut akan menuntun dia, akan menggiring dia untuk melakukan seluruh kebaikan. Ya. Dan ini juga, ya, yang menunjukkan kebenaran apa yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan batilnya anggapan-anggapan dan ucapan-ucapan orang-orang yang menyimpang dari kalangan sufiyah. Orang-orang sufi itu, jamaah sekalian, mereka mengatakan kami itu beribadah kepada Allah bukan karena takut kepada Allah. Kami beribadah kepada Allah bukan takut dengan neraka Allah, tidak. Kami beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan balasan pahala surga Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi kami beribadah kepada Allah semata-mata mahabbatan lillah. Semata-mata cinta karena Allah. Kan ini hebat nih. Seakan-akan orang yang mendengarkannya, wow, subhanallah, luar biasa. Ya. Rasa cintanya itu yang begitu mendalam, yang menggiring mereka, membawa mereka untuk beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka menyangka mereka lah yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul enggak mengharapkan balasan dari Allah. Betul-betul bukan karena takut dari siksaan Allah, dari neraka Allah. Betul-betul karena rasa cinta semata kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalau orang dengar secara sekilas bahaya. Wah, subhanallah ya. Mereka betul-betul orang-orang yang cinta kepada Allah. Tapi mari dudukkan ucapan ini dengan kacamata syariat. Ya. Mari dudukkan, cukup satu ayat saja yang kita baca. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahum ay al-anbiya, sesungguhnya mereka itu, siapa mereka itu dalam ayat ini, kata para ulama, innahum ay al-anbiya, para nabi, para nabi, makhluk yang mulia, makhluk yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Manusia-manusia pilihan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara karakteristik sifat yang mereka miliki, yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan amalan kebaikan. Itu sifat yang harus kita contoh dari para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu, para nabi, adalah orang-orang dari kalangan hamba Allah yang senantiasa bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Perhatikan konteks ayat ini. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka itu, para nabi, adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada kami dengan dilandasi dua perkara ini. Raghaban wa rahaba. Ar-raghbatu wa rahbatu. Ini ibadah yang mulia. Ar-raghbah. Apa itu ar-raghbah? Hasrat untuk meraih apa yang diinginkan. Wa rahaba. Rasa takut. Rasa takut. Ya, Allah sebutkan wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka, para nabi itu, berdoa, beribadah kepada kami dengan didasari sifat ini. Ar-raghbah, mereka ingin meraih, mereka ingin meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Mereka ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa rahaba, dan mereka pun beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, rahaba, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan kepada mereka, siapa sih yang lebih takut kepada Allah, kalian ataukah para nabi? Siapa sih yang paling ikhlas, kalian ataukah para nabi? Nabi itu sudah tidak dipungkiri lagi keikhlasannya kepada Allah. Ya, tapi bersamaan dengan itu, mereka adalah hamba-hamba Allah yang ketika beribadah selalu mengharapkan balasan dari Allah. Mereka-mereka adalah hamba-hamba yang ketika beribadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Al-khauf min Allah. Rasa takut kepada Allah. Kalau sudah bermodalkan ini, satu ini aja. Al-khauf min Allah. Kalau kita tanamkan rasa takut ini kepada diri kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita raih apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Fudail Ibnu Iyad, man khafa Allah dallahu Al-khauf ila kulli khairin. Siapa yang takut kepada Allah, maka rasa takut tersebut akan menuntun dia, akan menggiring dia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Takut kepada Allah, maka dia akan bersegera beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita sampaikan, semoga memberikan kebaikan, kemanfaatan, pencerahan, pengingat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.